نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن وري النووي رحمه الله السادس عشر حديث yang ke-16 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه dari Abu Musa Al-Ash'ari yang Allah telah meridainya. Qala berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam man shallal bardaini dakhalal jannata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa shalla yang mengerjakan salat al bardain itu dua santri di belakang maju. Man sholla barang siapa yang mengerjakan sholat al-bardaini di dua waktu yang dingin. Sholat yang dikerjakan di dua waktu yang dingin. Yang dimaksud di sini al-bardan as-subuhu wal-asru. Al-bardan adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa melakukan dua sholat ini, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Khadali man azianallahu ayyakum. Kita masih melanjutkan di bab bayani kasrati turuqil khairi, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan amalan yang setiap harinya dikerjakan seorang mukmin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ya, dua sholat ini ternyata keutamaannya begitu besar. Sholat subuh dan sholat asar itu menjadi asbab masuk ke dalam al-jannah. Bahkan dalam hadis yang lainnya dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau membawakan hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Ya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat bulan atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika melihat bulan di atas langit, manusia tidak berdesak-desakan. Jadi yang diserupakan di sini adalah cara melihatnya. Bukan Allah Azza wa Jal diserupakan dengan bulan. Bukan. Ya. Ketika melihat Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat, itu manusia dalam keadaan tidak berdesak-desakan, tapi melihatnya dengan penuh kemudahan, ya, sebagaimana ketika seorang atau ketika manusia melihat bulan purnama. Tanya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak dikalahkan mengerjakan salat sebelum terbit matahari, yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yakni salat asar, faf'alu, maka kerjakanlah. Jadi dua salat ini, ya, dua salat ini di antara keistimewaannya akan bisa menjadikan seorang untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Menjadikan seorang melihat Allah Azza wa Jalla di Al-Jannah. Kenapa? Karena sebelumnya Rasulullah SAW menyebutkan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Melihat wajah Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling besar. Yang tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian cara melihatnya itu begitu mudah bagi ahlu al-jannah. Atau bagi orang-orang yang berhak melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Ya. Dalam keadaan la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat wajah Allah. Setelah itu Rasulullah SAW mengingatkan, wa in istata'tum. Ya, kalau kalian bisa, alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak terkalahkan mengerjakan salat sebelum terbit matahari, salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya. Faf'alu, kerjakan. Karena itu dua solat yang keutamanya begitu besarnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Menunjukkan betapa besarnya pahala solat asar dan solat subuh. Ya, barakallahu fikum. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dengan al-bardan. Sholat di dua waktu yang dingin. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa dikatakan sholat al-bardan? Dua waktu dingin. Wadhalika li'anna sholat al-fajri taqa'u fi abrodi ma yakunu minal lain. Yang demikian ini karena sholat fajar, sholat subuh, itu dilakukan atau terjadi di paling dinginnya, ya, paling dinginnya ketika malam hari, ya, paling dinginnya tatkala malam hari itu waktu subuh, ya, itu waktu subuh, paling dinginnya. Demikian juga wasolatil asri dan solat asar, taqa'u fi abrodi ma yakunu minan nahari ba'da zawal, adalah sholat asar terjadi di waktu yang paling dinginnya di siang hari. Mungkin kalau di tempat kita, alhamdulillah Allah Azza wa Jal berikan kenikmatan tinggal di daerah seperti Indonesia, tropis. Kalau subuh enggak terlalu dingin, kalau asar enggak terlalu dingin. Tapi itu yang paling dinginnya tentunya. Beda kalau di daerah lain seperti di Jaziratul Arab ya, atau di negeri subtropis atau di daerah Eropa. Di sana lebih dingin lagi. Mau pergi sholat subuh, kadang ketika musim dingin terdapat es. Ya, di atas dedaunan terdapat es. Masya Allah, mau berwudu, airnya beku di keran. Ya, sholat di waktu itu begitu berat. Dan barakallahu fikum, al-jaza min jinsil amali. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika tantangannya begitu berat, balasannya pun begitu besar. Iya, dan pahalanya itu begitu besar bagi orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar. Ya, lebih-lebih kalau itu dilakukan ya dengan berjamaah. Ya, ketika keduanya dilakukan seperti yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apa? Bagi laki-laki berjamaah. Ya, kemudian juga ketika menjalankannya dijalankan rukun atau ya rukun-rukunnya dan juga kesempurnaannya. Khataliman azinallahu yakum. Dan inilah yang dikatakan sebagai sholat al-bardan. Bahkan khususnya sholat asar itu merupakan sholat yang paling besar pahalanya. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah oleh kalian sholat-sholat yang lima waktu. Wa sholatil wusta, dan khususnya sholat al-wusta. Wusta secara bahasa artinya pertengahan. Sholat pertengahan. Ya. Apa itu sholat pertengahan dimaksud di sini? Yaitu sholat asar. Yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Sholatul wusta, sholat al-asri. Sholat asar. Sehingga sholat asar ini merupakan sholat yang paling besar pahalanya. Sholat yang paling besar pahalanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia hapus, terhapus seluruh amal-amal ibadahnya. Ya, saking besarnya atau saking besarnya keutamaan sholat asar, barang siapa yang meremehkannya sampai meninggalkan sholat asar, maka pahala-pahala yang sudah dia amalkan itu bisa hancur, hilang. Ya, man taraka sholatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus amalan-amalan yang sudah dia kerjakan. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan di sini tentang dua sholat ini yang insya Allah, apalagi kita di Indonesia mengerjakannya, ya insya Allah begitu mudah dan hampir atau setiap hari kita mengerjakannya, sholat subuh dan sholat asar. Ya, dan ditekankan sekali untuk bisa melakukannya berjamaah di masjid bagi laki-laki karena hukumnya wajib. Ya, sholat subuh dan sholat asar itu dikerjakan kalau dengan berjamaah, maka itu semuanya akan jadi asbab untuk masuk ke al-jannah. Bahkan ya lebih daripada itu, bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hadis yang ke-17, qala al-imam an-nawawi rahimahullah as-sabi'asyar. Hadis yang ke-17, anhu, dari beliau juga, yakni dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit, aw safara, atau melakukan safar, melakukan perjalanan, kutiba lahu misla ma, atau kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan tercatat untuknya mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang dia amalkan ketika muqim, ketika tidak safar, sahihan ketika sehat. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini barakallahu fikum masih menunjukkan tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yakni ketika seorang yang dulunya ketika mukim atau ketika sehat dia biasa melakukan satu amalan. Ketika mukim dia biasa sholat berjamaah di masjid dan ini sudah menjadi kebiasaan. 5 waktu dijaga. Ketika mukim dia biasa melakukan sholat rawatib. Apa sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu yang 12 rakaat. Ya, dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW menyebutkan, ya, man shalla fi kulli yawmin wa lailatin ya isnatai asyara ra'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang setiap hari dia melakukan salat 12 rakaat salat sunnah rawatib, ya, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Azza wa Jal akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla, ya, membangunkan rumahnya di surga sebagai bentuk, ya, ibadah dia, balasan terhadap ibadah dia, sholat dalam sehari 12 rakaat. Sehingga dia jaga. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Masya Allah, ini dia jaga ketika mukim. Tapi giliran ketika dia sakit di rumah sakit, maka dia nggak bisa untuk melakukan hal itu, berjamaah di masjid nggak bisa karena sakit di rumah sakit. Atau sholat rawatib nggak bisa. Ya, atau ketika dia safar, berpergian keluar kota, maka dia nggak bisa sholat berjamaah, karena dia, ya, memang tidak diwajibkan berjamaah bagi orang musafir, nggak wajib berjamaah. Demikian juga dia dalam keadaan tidak disyariatkan untuk sholat rawatib, namanya lagi musafir, itu tuntunannya demikian, tuntunannya untuk tidak sholat rawatib. Ya, jangan seperti sebagian orang ketika lagi safar dia berpaksa untuk sholat rawatib. Saya ingin mendapatkan sholat rawatib. Ya, pokoknya saya ingin lakukan sholat rawatib. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keutamaan dari sholat rawatib tersebut. Fa subhanallah, maka dia enggak faham. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Ya, kama yakrahu antuk ta maksiatu. Allah itu suka kalau keringanan yang, ya, diberikan kepada hamba itu dijalankan. Allah itu suka keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah untuk didatangi oleh hamba. Sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatan-kemaksiatannya itu didatangi oleh para hamba. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan kepada kita kalau lagi safar Allah itu senang ketika kita menjalankan rukhsah-rukhsahnya. Apa itu rukhsah? Kalau lagi safar kan kita rukhsahnya boleh untuk berbuka gitu ya, tidak berpuasa. Lagi safar kita tidak sholat rawatib. Ya, lagi safar kita enggak berjamaah sholatnya. Ya, kecuali berjamaah rombongan musafir gitu. Lagi safar kita ini dikosor sholatnya jadi 2. Kalau lagi perjalanan kita disuruh untuk berjamaah, menjamaah sholat. Ya, demikian diantara rukhsah keringanan-keringan ketika seorang lagi safar. Sehingga orang kalau lagi safar, barakallahu fikum, itu mendapatkan sekian banyak keringanan-keringanan. Tapi sebagai seorang mukmin, seorang yang cinta dengan ibadah, apalagi yang sudah terbiasa dengan ibadah, maka dia dalam keadaan apa? Masih merindukan ibadah-ibadah yang biasa dikerjakan ketika di tempat tinggalnya, mungkin di tempat tinggalnya. Ya. Wah, kalau saya jam begini, sebenarnya saya biasa sudah sholat berjamaah di masjid. Ya, oh kalau jam begini sudah azan, biasanya saya sudah ada di masjid untuk melakukan sholat sunnah misalnya. Ya, tapi karena ini lagi safar, akhirnya sholatnya nanti di jamak. Ya, lagi ada di atas kendaraan. Subhanallah. Tapi dalam hatinya dia rindu dengan ibadah-ibadah tadi. Ya, sehingga apa? Orang-orang tersebut tetap dicatat seperti orang lagi mukim, seperti orang lagi sehat. Ya, dia tercatat walaupun dia sholatnya tidak berjamaah, dia tercatat mendapatkan pahala jamaah 27 derajat. Ya, walaupun dia tidak sholat rawatib, dia tetap tercatat sebagai seorang yang sedang melakukan sholat rawatib. Walaupun dia sholatnya dikosor jadi dua. Ya. Kenapa? Karena orang kalau lagi musafir itu dia disyariatkan mengkosor. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Asar 4 rakaat asalnya dikosor jadi 2. Wajib untuk dikosor. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Lau sabbahna la'atsmamna." Kalau seandainya kami salat sunnah ketika safar, maka niscaya kami akan menyempurnakan salatnya, tidak mengkosor. Ya. Tidak mengkosor. Tapi karena kita memang diperintahkan untuk mengkosor, maka sholat sunnah lebih ya tidak lagi untuk dikerjakan, begitu ya. Yang wajib saja yang 4 jadi 2, ya. Yang 4 saja 4 rakaat sholat zuhur, 4 sholat asar, 4 rakaat sholat isya itu jadi 2 ketika lagi safar dikosor, ya. Apalagi yang sunnah rawatib qobliyatan atau ba'diyatan, dia tentunya itu lebih layak untuk digugurkan sebagai rukhsah keringanan bagi hamba. Tapi bagi orang musafir pahalanya tetap sama. Pahalanya tetap sama. Sehingga Masya Allah ini diantara jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak diperoleh oleh seorang hamba. Walaupun dia lagi safar keluar kota, tapi dia tetap pahalanya, perolehan pahala-pahala tadi dia dapatkan. Atau walaupun dia sedang sakit di rumah sakit, dia gak bisa sholat berjamaah di masjid, ya, atau dia tidak bisa menjalankan ya ibadah-ibadah lain. Ya, misalkan dia biasa puasa Senin Kamis. Tiba-tiba sakit sehingga hari itu dia enggak bisa puasa Senin Kamis. Ya, Mas Subhanallah, walaupun dia sakit di dalam tempat tidurnya, dia masih mendapatkan perolehan pahala berpuasa Senin Kamis. Ya, dan yang lain sebagainya. Yang penting itu adalah satu amalan yang memang sudah biasa dia kerjakan. Itu adalah satu amalan yang biasa dia kerjakan ketika mukim, ketika sahih. Berbeda kalau ada seorang yang dia jarang kerjakan. Bukan termasuk kebiasaan dia. Ketika lagi sholat di, atau ketika mukim, dia cuma sholat fardu saja. Gak pernah sholat-sholat sunnah. Misalnya. Ya, ketika mukim, dia dalam keadaan apa? Tidak sholat berjamaah. Ya, dia tidak sholat berjamaah. Ketika mukimnya, ketika sehatnya, dia tidak menjalankan sholat rawatib, dia tidak menjalankan sholat-sholat berjamaah. Sehingga ketika dia safar, ya pahalanya gak dapat. Karena itu bukan menjadi kebiasaan dia. Ketika mukim, ketika sehat. Ya, oleh karena itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, bahwasannya apa? وَفِي هَذَا تَنْبِهْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَقِلِ madama fi hali sihati wal farq an yahrisu alal a'mali salihah. Di sini ada peringatan bagi ya atau peringatan bagi orang yang berakal ya agar apa ya sepantasnya untuk senantiasa di saat sehatnya, di saat waktu kosongnya, untuk senantiasa bersemangat dalam beramal soleh. Ketika sehat, ketika waktu luang, ketika mukim, ya, bersemangat dalam beramal soleh. Ya, hatta idza ajza anha li maradin aw syughlin kutiba lahu kama kamilatan. Ya, kalau atau sampai kalau seandainya dia sudah enggak mampu lagi karena sakit, enggak mampu lagi ya, karena safar dan seterusnya, maka dia akan tercatat tertulis bagi dia pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna. Sebagai bentuk balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia memang ketika sehat, memang ketika mukim, sudah terbiasa dengan beramal soleh. Ya, kata beliau, iqtanimas sihhata, manfaatkan waktu sehatnya. Iqtanimal faragh, manfaatkan waktu luangnya. I'mal solehan, ya, beramalah amalan soleh. Hatta idza syaghalat anhu atau syughilat anhu bimaradin aw ghairihi kutiba laka kamilan walillahil hamdi. Ya, beramalah engkau dengan amalan soleh, biasakan yang demikian sampai kalau seandainya engkau tersibukkan atau disibukkan dari hal itu, enggak bisa lagi melakukannya karena satu halangan sakit atau karena safar, ya, maka tetap engkau akan mendapatkan perolehan pahala-pahala yang besar tadi. Subhanallah, yang di sini menunjukkan niat yang tulus. Ya, niat yang tulus itu bisa mengantarkan seorang kepada derajat orang yang beramal. Niat yang tulus, ikhlas, dia mengharap akan menjadikan dia mendapatkan pahala-pahala seperti seorang yang beramal itu sendiri. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan di awal kitab ini, ya, apa namanya, inna bil madinati, ya, rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum. Ya, habasahumul uzru atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum. Di kota Madinah ada sejumlah manusia yang mana tidaklah kalian wahai para sahabat menuruni lembah. Tidaklah kalian sedang menaiki lereng-lereng gunung untuk berjihad fisabilillah kecuali mereka dalam keadaan bersama-sama kalian, bersekutu dengan kalian dalam perolehan pahala. Kenapa? Habasahumul uzru, karena mereka sakit, tertahan oleh uzur, ya, sehingga mereka enggak bisa bersama kalian. Tapi karena niat yang tulus dan keinginan untuk bisa berjihad fisabilillah, akhirnya mereka mendapatkan pahala jihad seperti orang yang berjihad fisabilillah, ya, bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Masya Allah, ini pentingnya untuk punya niat yang tulus di dalam beramal soleh. Setelah membiasakan, hari-hari membiasakan beramal soleh, dan ketika dia terhalang, dia masih punya niat yang baik. Punya niat dan keinginan yang baik. Dan ini menjadikan dia sama dengan orang yang beramal soleh itu sendiri. Hal ini menunjukkan juga terkait dengan karunia Allah yang begitu luas. Ya, rahmat dan karunia Allah kepada hamba yang begitu luas, ya, menunjukkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa diperoleh oleh seorang hamba walaupun dia terhalangi oleh sakit atau terhalangi oleh, ya, uzur-uzur yang lainnya, ternyata itu terus mendapatkan pahala, tercatat pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian hadis yang ke-18. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi rahimahullah, Atsamin Ashar, hadis yang ke-18, An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir yang Allah telah meridainya, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan ma'ruf itu sadaqah. Rawahu al-Bukhari, riwayat al-Imam Bukhari rahimahullah, wa rawahu Muslimun min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Masyaallah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di sini bahwasanya kullu ma'ruf, setiap yang dianggap baik, ya, setiap perkara yang ma'ruf, yang baik, ya, dalam keadaan apa? Hal ini dikenal kebaikannya oleh manusia dan juga disetujui oleh syariat. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah, al-ma'ruf ma yata'arafun nasu ala husni. Al-ma'ruf di sini adalah perkara yang memang dikenal kebaikannya oleh manusia. Ya. Au ma'rifa fi syar'i husnu, atau apa yang dikenali kebaikannya dari segi syariat. Ya, in kana mimma yata'addu bihi lillah, kalau memang itu adalah perkara yang dijadikan sarana ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita misalkan di tempat kita ada istilah mesale gitu. Apa itu mesale? Mesale itu kerja kelompok. Ada dalilnya enggak mesale dalam Al-Qur'an, dalam hadis? Ya. Bahwasanya kerja kelompok saling bantu dengan teman-teman dalam kebun gitu ya. Atau membantu saudaranya dalam barakallahu fikum menyelesaikan pekerjaannya yang lagi berat di kebun. Itu adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Ya. Atau dalam istilah yang lainnya misalkan orang lagi pesta, aku bantu dengan rewang, istilah ada rewang. Ya. Di beberapa kampung Jawa ada istilah rewang, membantu. Itu dengan sukarela, enggak ada yang namanya dibayar. Dan ini sudah menjadi tradisi adat yang baik. Ya, dan itu secara syariat itu merupakan bagian daripada perbuatan yang ma'ruf karena enggak dilarang secara syariat. Satu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada terjadi di tengah masyarakat dan itu merupakan perkara yang tidak ada larangan karena hukum asal. Ya, al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Dalam kaidah hukum asal segala sesuatu urusan dunia itu adalah hukumnya mubah. Hukumnya apa? Boleh. Jadi kalau ada urusan-urusan terkait makanan, terkait minuman, terkait pakaian, terkait kebiasaan di tengah masyarakat, kalau di situ enggak ada larangan atau enggak ada keharaman, tidak ada larangan syariat, hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Apalagi terkait dengan perbuatan yang membantu saudaranya. Ya, membantu saudaranya. Maka itu semuanya adalah bahagian dari kebaikan dan itu semuanya bernilai sedekah. Ya, bernilai apa? Sedekah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ya, barakallahu fikum, kebaikan yang membantu saudaranya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, ya, la an amshiya ma akhin li fi hajatin lahu, ya ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh kalau saya beriktikaf, saya membantu berjalan dengan saudaraku untuk membantu hajat kebutuhan dia, satu saja hajat kebutuhan dia, ahabu ilayya, aku lebih mencintai hal itu, min an a'taqifa fi masjid hadza syahran, daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Ya, ini anjuran untuk membantu seorang muslim dalam menunaikan hajatnya. Berjalan, mau kemana bantu dia? Apa? Mau pindahan rumah. Ya. Mau kemana? Dia butuh kita, banyak orang untuk menggotong, memikul barang-barangnya yang banyak. Ayo sudah kita bantu. Kata Rasulullah SAW, kalau kita berjalan, membantu satu orang saudara kita, itu lebih beliau cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Berarti pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Membantu kepentingan saudara seiman. Ya. Lebih-lebih kalau kepentingannya ini bukan kepentingan individu, kepentingan pribadi, tapi kepentingan dakwah. Kita kerja bakti. Kemana? Oh kita kerja bakti, ngecor jalan. Oh kita kerja bakti, ngecor masjid. Kita kerja bakti, macam-macam jenis kerja bakti. Dan itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu-individu. Tentunya lebih besar lagi, bahkan itu akan menjadi amal jariyah. Amal jariyah. Ya, ketika kerja bakti ngecor jalan, kita bantu untuk ngecor jalan tersebut. Dalam keadaan apa? Niatnya kita menginginkan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla menjalankan perbuatan ma'ruf. Maka selama jalan tersebut dipakai, ketika kita menjadi sebab terciptanya jalan tersebut dilintasi oleh manusia, maka akan terus mengalir. Bismillah. Yang memberi semennya akan terus mengalir pahalanya. Yang ikut ngecornya dapat pahala juga. Yang baronggo ikut juga. Yang bawa embernya ikut juga dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Yang nyekop pasirnya Ya, karena mereka semuanya berta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Dan itu semuanya adalah pahala amal jariah. Ngalir terus. Selama jalan tersebut dipakai. Selama tempat yang dikerja dalam kerja bakti tersebut dipakai. Maka itu adalah amal jariah yang akan terus mengalir. Ya. Dan ini khata liman azinallahu yakum, semestinya buat kita untuk berlomba-lomba. Ya. Demikian juga ma'ruf yang lainnya, ya. Segala perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Ya. Kita menjenguk orang sakit, Masya Allah itu hal yang ma'ruf. Menjenguk orang sakit itu bahagian daripada kebaikan yang Rasulullah alaihi salatu wasallam anjurkan. Wa idza marida fa'adhu. Kalau saudaramu sakit, jenguklah dia. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini termasuk hak saudara seiman. Ya, hak saudara seiman menjenguk ketika sakitnya. Ya, barakallahu fikum. Bahkan tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan terkait dengan apa? Orang-orang yang menjenguk orang sakit dengan satu pahala yang begitu besar, man ada maridon lam yazal ya yakhudu fi ar-rahmati hatta yajlisa fa idza jalasa ihtamasa fiha. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa mendapatkan limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah duduk, maka dia tercelup ke dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya, dia ikhtamasa ini kayak terendam. Ya, semua yang ada pada jasad dia itu terkena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini bagi orang yang sakit. Dalam keadaan apa? Padahal yang dia lakukan, dia duduk. Dia menghibur saudaranya. Dia menasehati si sakit agar bersabar. Dia mengingatkan kepada si sakit untuk bersabar dan tabah dalam menjalani ujian yang Allah berikan padanya. Misalnya. Ya. Amalannya duduk, santai. Kadang dia tersenyum, kadang tertawa, menghibur, bercerita ini dan itu. Tapi ternyata dia itu, kalau sudah duduk di situ, iktamasa fiha. Kata Rasulullah SAW, tercelup dia ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada orang sakit di mana, oh ada di sakan, santri sakit, dijenguk, dihibur, dibantu, apa yang bisa diringankan. Ya, atau sakitnya di rumah sakit didatangi dan seterusnya. Amalannya sederhana. Tapi itu ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, ma'ruf, perkara yang baik. Ya, dan keutamanya begitu besarnya. Sehingga begitu besarnya. Dia akan tercelup ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai seluruh badannya itu terkena rahmat Allah Azza wa Jalla sebagaimana dia tercelup di dalam ya air. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan apa? Ya, perbuatan ma'ruf seperti menjenguk orang sakit. Ya, itu merupakan amalan yang begitu besar. Demikian juga ma'ruf-ma'ruf yang lainnya. Ya, semua yang menyenangkan orang, semua yang membahagiakan orang. Ya, semua yang membuat orang bahagia dalam koridor syariat, maka itu merupakan perbuatan ma'ruf. Sampai tabassumuka li akhika shadaqatun. Senyumnya engkau untuk saudaramu itu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliqin. Jangan engkau remehkan dari perbuatan baik sedikit pun, sekalipun dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah, itu semuanya adalah perbuatan ma'ruf yang dalam keumuman yang akan mendapatkan pahala sedekah dengannya. Tayyib, mungkin ini bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.